Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam. Barakallahu fikum. Dan malam ini kita memasuki wasan bab ke-8. Ke-9 ya. Apa wasan bab? Ke-9 apa 8? Ke-8. Naam. Fa'ala yufa'ilu. Wasan bab ke-8. Halaman 160. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan. Mas Fadil membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala. Bab yang ke-8 dari 22 bab tasrifan, yaitu fa'ala yufa'ilu, adalah sulasi mazid bi harfin berupa alif setelah fa' kalimah. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini: qatala, saling membunuh; rasala, saling mengirim surat; akhada, meniksa; habba, saling menyayangi; syaqqa, menyelisihi; syawara, bermusyawarah; awana, menolong; naja, berbisik-bisik; bala, memperdulikan; wala, tolong menolong; qawa, mengalahkan; dawa, mengobati. Naam, barakallahu fikum. Naam, ini wasan bab ke-8, yaitu fa'ala yufa'ilu. Naam, yaitu sulasi mazid dengan satu huruf, dengan tambahan satu huruf. Mana huruf tambahannya? Alif setelah fa, fa'ala. Naam, setelah fa, fa'ala fi'il madi, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Naam, barakallahu fikum. Naam, kemudian disebutkan beberapa contoh mufradat kosakata yang masuk dalam bab ini. Naam, yang tadi barusan disebutkan. Sekarang kita masuk ke wasan-wasannya. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita baca bareng, ditalkin seperti biasa. Naam, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Naam, di situ ada mas, ada tiga masdar ya. Artinya kadang masdarnya mufa'alatan, bisa juga fi'alan atau fi'alan. Naam. Ada tiga wasan, ada tiga timbangan untuk masdar. Meskipun bisa jadi yang sering berlaku hanya satu masdar atau dua masdar. Naam, seperti qatala yuqatilu, masdar yang sering dipakai muqatalatan atau qitalan. Tanpa iya, qitalan. Itu dua masdar ini yang sering. Nah, namun secara kias ada tiga wasan untuk masdar secara kias. Nah, ya, kita lanjutkan. Mufa'ilun mufa'alun. Mufa'ilun mufa'alun. Fa'il la tufa'il. Fa'il la tufa'il. Mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Muqatilun muqatalun. Qatilun muqatalun. Qatil la tuqatil. Qatil la tuqatil. Muqatalun muqatalun. Muqatalun muqatalun. Haba yuhabu muhabatan hibaban hibaban. Haba yuhabu muhabatan hibaban hibaban. Muhabun muhabun. muhabbun muhabbun. Haba la tuhaba. Haba la tuhaba. Muhabbun muhabbun. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan banyak ada beberapa kata yang sama ya. Haba fil madi sama dengan haba fil amr. Iya kan? Nah, bentuknya sama. Namun hakikatnya dia beda karena terjadi ikhlal jadi terlihat sama. Nah, seperti haba, apa asalnya haba? Asalnya hababa. Karena ikut wazan fa'ala, gitu kan? Ikut fi'il madinya fa'ala, hababa. Kalau haba pada fi'il amr asalnya dari ha-habib. Habib. Nah, seperti mengucap qatil. Nah, itu. Fa'il, habib, gitu kan? Karena terjadi ikhlal, kemudian diidhom, sehingga dibaca haba. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Sebentar, yang untuk isim fa'il, isim maf'ul juga terlihat sama. Muhabun, muhabun. Nah, apa bedanya? Kalau isim fa'il asalnya dari muhabibun, mufa'ilun. Nah, gitu ya. Muhabibun, lalu terjadi ikhlal, terjadilah idhom menjadi muhabun. Kalau isim maf'ul, apa asalnya? Muhababun. Muhababun. Kemudian terjadi ikhlal sehingga dibaca muhabun. Mengerti? Nah, jadi yang untuk fi'il mudhaf ini terlihat banyak samanya. Terlihat hasil akhir banyak sama, namun hakikatnya kembali kepada wazan. Hakikatnya kembali kepada wazan, yaitu mengikuti wazan betulnya. Mengerti ya? Haba. Kalau fi'il madi, apa asalnya? Haba fil amr, apa asalnya? Habib. Habib, gitu kan? Muhabun isim fa'il, apa asalnya? Asalnya muhabibun. Muhabun isim maf'ul, apa asalnya? Muhababun. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan. Mudawin mudawan. Mudawin mudawan. Dawi la tudawi. Dawi la tudawi. Mudawan mudawan. Mudawan mudawan. Nah, barakallahu fikum. Untuk isim zaman, isim makan, masdar mim, yang untuk fi'il lebih dari surati mengikuti wazan isim maf'ul. Karena itu kalau antum perhatikan sama isim maf'ul dengan isim zaman, isim makan, baik bab ini ataupun bab sebelumnya, yang penting dia lebih dari, untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, untuk isim alat kenapa enggak ada? Karena kaidah isim alat dibentuk dari fi'il yang sulasi. Sulasi yang muta'adi, itu kiasnya. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan Mas Fadil dibaca. Catatan. Qala al-muallif hafizallahu taala. Catatan. 1. Tasrif fi'il misal dan ajwab seperti tasrif fi'il sahih. Nah, yang fi'il misal yaitu fi'il yang berawalan huruf ilat seperti wa'ada. Kalau kita masukkan bab ini menjadi apa? Menjadi wa'ada yuwa'idu, gitu ya. Kalau antum masukkan ke wazan seperti wazan sahih, antum mengucapkan di kotala di situ. Wa ada yuwa idu muwa'adatan. Nah, gitu kan. Kemudian isim fa'ilnya muwa'idun muwa'adun, wa'id la tuwa'id. Muwa'adun muwa'adun. Nah, gitu ya. Apalagi contoh fi'il misal yasara. Yasara yuyasiru dan seterusnya. Demikian juga fi'il apa di situ? Fi'il ajwab. Seperti apa ajwab? Qala yaqulu. Nah, kita masukkan dalam bab ini menjadi apa? Qawala yuqawilu muqawalatan muqawilun muqawalun. Qawil la tuqawil muqawalun muqawalun. Mengerti? Meskipun di situ enggak ada contoh fi'il ajwab sama misal. Ada enggak contohnya? Enggak ada kan? Awana. Karena awana. Yang mana? Menolong. Enggak pada wazan. Contoh pada wazan enggak ada kan? Ada wazannya, adanya sahih, mudhaf sama mu'tal akhir. Iya enggak? Contoh wazannya. Kenapa enggak ada contoh wazan untuk misal atau ajwab? Karena wazannya sama dengan wazan fi'il sahih. Sehingga cukup sahih yang menjadi contoh untuk wazan. Mengerti? Nah, kalau misalkan antum mendapatkan qala masukkan di wazan ini menjadi apa? Jadi qawala yuqawilu. Nah gitu. Karena asal qawala itu apa asalnya? Qawala kan? Asal qawala qawala. Lalu kita beri alif setelah wawu menjadi qawala yuqawilu kan gitu. Ya, jadi ketika qawala dimasukkan bab ini menjadi qawala yuqawilu. Ba'a kita masukkan bab ini menjadi apa? Ba'a. Ba'a ya bi'u. Kita masukkan bab ini menjadi ba'a yuba bi'u. Nah, kan itu ba'a yuba bi'u. Kalau ba'a ya bi'u artinya apa? Ba'a yuba bi'u. Ba'a bi'u menjual. Kalau ba'a yuba bi'u membai'at. Ba'a yuba bi'u mubai'atan, mubai'un mubai'un. Bai' la tubai'. Nah, mubayaun mubayaun. Barakalikum. Lanjutan lagi bacaan. Kemudian catatan yang kedua, tasrif mu'tal akhir, yakni nakis, lafif mafruq dan makrun, semuanya sama. Nah, tasrif mu'tal akhir, mu'tal akhir itu fi'il yang lam kalimahnya huruf ilat. Nah, barakalikum. Baik dia itu berupa nakis atau lafif makrun atau lafif mafruq, semuanya sama. Nah, barakallahu fikum. Yang contoh nakis, wala menjadi wala yuwali, wala yali, nakis bukan? Wala yali nakis kan? Kita masukkan bab ini menjadi wala yuwali, muwalatan, gitu kan? Kalau yang contoh untuk lafif makrun, contohnya apa? Dawa yadwi menjadi dawa yudawi, kan itu? Nah. Lanjutan bacaan. Kemudian catatan yang ketiga, sebagian arti fi'il bab ini. A. Musyarakah, yaitu persekutuan antara dua orang atau pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan perkara kepada pihak yang lain, lalu pihak yang lain membalas atau meresponnya. Ketika itu pihak yang memulai, yakni pihak pertama, menjadi fa'il, pelaku, dan pihak yang kedua menjadi maf'ul atau objek. Nah, ini secara i'rab, dua yang bersyirkat ini, satunya jadi fa'il, yang satu jadi maf'ul. Satu pihak jadi fa'il, satu pihak jadi maf'ul. Namun secara arti semuanya adalah pelaku. Secara arti ya. Seperti lihat contoh, Doroba Zaidun Amron. Artinya Zaid berkelahi dengan Amr. Ada berapa pelaku di situ? Dua kan? Zaid dan Amr. Semuanya saling pukul-memukul kan gitu. Berbeda kalau kita kembalikan ke wajan sulasi. Apa ucapannya? Doroba Zaidun Amron. Apa artinya? Zaid memukul Amr. Nah, ucapan Zaid memukul Amr ini menunjukkan Amr enggak ada reaksi. Enggak melawan dia. Gitu ya. Nah, ketika Amr melawan, artinya terjadi perlahan balas sembalas, maka yang dipakai adalah ikut wajan ini, doroba. Doroba Zaidun Amron. Apa artinya? Zaid dan Amr saling memukul. Atau bahasa yang lebih ringkasnya, Zaid berkelahi dengan Amr. Nah itu. Jadi kalau berkelahi itu ibarat dari interaksi dua pihak. Kalau cuma satu pihak, tidak dikatakan berkelahi. Yang dikatakan apa? Fulan memukul fulan yang lain. Nah, kan gitu. Nah, ini arti yang sering muncul untuk bab ini adalah untuk musyarakah. Karena itu diawalkan di A di sini. A itu apa? Diawalkan ya. Karena yang sering adalah untuk ini artinya, untuk musyarakah. Nah, barakulikum. Lanjutan. Kemudian yang B, menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi, seperti karuma, mulia atau dermawan, dan sya'ara, bersyair atau menggubah syair. Nah, seperti karuma Muhammadun, artinya Muhammad mulia. Nah, itu ya. Nah, lanjutan. Menjadi karama Zaidun Amron, Zaid bersaing kedermawanan dengan Amr. Dan sya'ara Zaidun Amron, Zaid berlomba syair atau menggubah syair dengan Amr. Nah, syairnya di situ menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Nah, namun tidak semua fi'il ini ketika dimasukkan bab ini menjadi muta'addi. Mengerti? Tidak semua fi'il yang masuk bab ini menjadi muta'addi. Nah, nanti ada fi'il-fi'il yang ikut bab ini namun dia lazim. Nah, seperti yang akan datang penjelasannya. Ya, silakan. Lanjutan bacaan. Kemudian yang C, memiliki arti fi'il fa'ala yang menunjukkan arti banyak, seperti dha'afa, yaitu membuat berlipat kali atau ganda. 6. Dha'afa artinya membuat berlipat ganda. Nah, memiliki arti fa'ala, karena arti fa'ala itu memiliki arti taksir. Nanti akan datang bab fa'ala, di antara artinya itu untuk taksir, untuk melebihkan atau memperbanyak, menunjukkan banyaknya suatu perbuatan, menunjukkan sering atau banyaknya suatu perbuatan, itu bab fa'ala. Karena itu di sini disebutkan memiliki arti fa'ala. Maksudnya apa? Arti yang sering muncul pada fa'ala, gitu ya. Apa artinya? Yaitu menunjukkan arti banyak. Nah, seperti yang di sini disebutkan do'afa. Nah, artinya membuat banyak. Do'afa Zaidun ujro amilihi. Zaid melipat gandakan upah pekerjanya. Nah, itu. Nah, lanjutan. Kemudian yang D, memiliki arti af'ala, yakni memiliki arti ta'diyah. Nah, af'ala yang sering muncul untuk arti ta'diyah, yaitu apa? Menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'adi, gitu ya. Pada bab yang telah lewat, af'ala memiliki beberapa arti kan, namun arti pokoknya pada memiliki arti ta'diyah. Ketika ini di sini diartikan memiliki arti af'ala, maksudnya arti pokoknya. Kenapa? Karena arti af'ala kan banyak. Iya, mengerti ya? Nah, maksudnya apa? Arti pokok dari af'ala apa itu? Menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Contohnya baca. Contohnya, afakallahu. Semoga Allah menjadikanmu dalam keadaan sehat. Nah, berarti seperti mengucap a'fa, a'fawahu gitu. Kalau ikut wazan af'ala a'fa kan gitu. Namun di sini diikutan wazannya fa'ala sehingga dikatakan a'fa, a'fa. Nah, kapnya itu maful bihi ya. Kap di situ maful bihi. Afakallah. Semoga Allah menjadikanmu dalam keadaan afiat, sehat atau dilindungi. Nah, afiat ini lebih dari sehat sebetulnya. Dalam keadaan sehat, dilindungi, terjaga itu afiat. Nah. Lanjutkan. Kemudian yang E, memiliki arti fa'ala, yakni memiliki arti dasar pada fi'il sulasi, tidak memiliki arti musyarakah atau saling, seperti safaro, safar atau bepergian jauh, wafa'a, menunda-nunda. Nah, artinya di sini artinya seperti sulasi. Safaro Muhammadun, Muhammad safar. Gitu ya. Bukan seperti yang pertama tadi, safaro Muhammadun Zaidan, bukan itu. Namun artinya safaro Muhammadun cukup karena dia memiliki arti sulasi. Safar itu lazim. Safara Muhammadun. Zaid Muhammad safar. Nah, seperti mengucap sulasi yaitu tanpa alif. Safara. Safara Muhammadun. Nah. Barakallahu fikum, selesai dari syaratan sebelum masuk bab 9. Nah, kita mengulang tabel ini. Lalu setelah itu memasukkan wazan-wazan. Atau masukkan wazan-wazan dulu baru menyetorkan satu tabel yang hafal ya. Nah. Ya, sekarang dikasih mic-nya ke Mas Afan. Masukkan wazan rosala. Masukkan mauzun rosala ke dalam wazan. Rosala yurasilu murasalatan risalan risalan murasilun murasalun rosil la turasil murasalun murasalun. Ya, apa arti dari la turasil? La turasil. Janganlah saling mengirim surat. Iya, jangan saling mengirim surat. Aksantum. Nah, diberikan. Ucapan ini diberikan ke orang yang kita tahu dia saling berkirim surat. Gitu ya. Kita katakan la turasil, jangan kamu saling mengirim surat. Nah. Mas Abdul Hadi, masukkan bala. Bala yubali mubalatan bilaan bilaan mubalan mubalin mubalan bali la tubali mubalan mubalan. Iya. Apa arti dari mubalan? Mubalan. Antum mau pakai yang mana ini? Isim maf'ul, isim zaman, isim makan? Antum sampaikan kalau isim maf'ul artinya ini ya gitu, mubalan. Kalau isim maf'ul artinya, kalau isim maf'ul artinya orang yang diperdulikan. Yang diperdulikan. Mubalin yang diperdulikan. Kalau mubalin apa artinya? Mubalin orang yang memperdulikan. Memperdulikan. Iya, santu. Mas Fauzan. Masyaallah nih, Mas Fauzan sudah sehat ya. Barakallahu fikum. Ya, Mas Fauzan, masukkan qawa. Qawa yuqawi muqawatan qiwaan qiwaan. Muqawin muqawan. Qawi la tuqawi muqawan muqawan. Naam. Apa arti dari muqawin? Yang mengalahkan. Ya, ahsantum. Mas Abdullah. Masukan naja, naja. Naja. Naja yunaji munajatan nijaan nijaan munajin munajan naji la tunaji munajan munajan. Naam, apa arti dari munajin? Munajin seorang yang berbisik-bisik. Iya. Yang berbisik-bisik bisa juga diartikan yang sedang berdoa, karena berdoa berbisik-bisik enggak? Ya kan? Rasulullah SAW pernah dalam sabdanya tuh munajin. Munajin ila Rabbi. Naam. Orang yang berdoa, maksudnya orang yang berbisik-bisik memanjatkan doa dengan berbisik-bisik. Naam. Munajin. Barakallahu fikum. Siapa itu samping Abdullah? Lukman. Ya, Lukman. Ya, kita setelah itu kita masuk bab berikutnya ya. Nanti yang lain menyambung bab berikutnya perintahnya. Masukkan awana. Awana yu'awinu mu'awanatan iwanan iwanan mu'awinun mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun. Iya, apa arti dari mu'awanatan? Mu'awanatan artinya saling menolong. Pertolongan. Pertolongan. Mu'awanatan artinya pertolongan. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Mas Fuad, siapa itu? Dibaca Mas Fuad. Bab berikutnya baca. Samping Mas Lukman, Mas Fuad. Bab 9 dibaca agak keras bacanya ya, biar yang lain mendengarkan. Naam. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Bab yang ke-9 dari 22 bab tasrifan. Fa'ala yufa'ilu adalah thulatsi mazid biharfin dengan mengulang ain atau dengan tambahan salah satu ain. Menurut Imam Nahwu Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, tambahan pada ain pertama mendatangkan tambahan pada ain pertama, sedangkan ulama yang lain berpendapat pada ain yang kedua. Dan Imam Nahwu Sibawaih membolehkan ain yang pertama ataupun yang kedua sebagai ain tambahan. Nah, maksudnya pada bab fa'ala terdiri dari 4 huruf. Pertama huruf fa, kedua huruf ain yang sukun, ketiga ain yang berharokat fathah, lalu lam. Itu kan asalnya. Kemudian ain yang sukun dan ain yang berharokat ini diidgham menjadi ain yang bertasdid, sehingga kita baca fa'ala. Nah, kalau dalam bacaan sama, antara yang diidgham dan yang tidak diidgham sama dalam bacaan fa'ala, gitu kan. Nah, cuman dalam tulisan baku diidgham fa'ala. Nah, maka kita katakan di situ salah satu ainnya ada tambahan. Mana yang tambahan? Menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Barohidi, ain yang pertama, ain yang sukun itu, yang sukun, karena sukun lebih layak sebagai ain tambahan. Nah, sementara yang lainnya berpendapat ain yang kedua yang tambahan, kan? Nah, karena lebih dekat pada huruf akhir. Kalau Imam Asy-Syibawi mengatakan ya boleh salah satunya. Nah, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Yang penting salah satu tambahannya adalah pada ainnya itu. Nah, pada fa'ala. Nah, lanjutan, Mas Wan. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Qatta'a, memotong-motong. Farroha, menggembirakan. Fassaqa, menuduh fasik. Qarroro, mengulangi. Halala membaca tahlil. Wakala mewakilkan. Jawala berkeliling. Rabba memelihara. Salla salat. Sabbaha membaca tasbih. Nah, barakallahu fikum. Itu beberapa contoh untuk kosakata yang masuk dalam bab ini. Nah, di sana masih banyak kosakata yang lain, hanya disebutkan beberapa saja di sini. Nah, sekarang kita masuk ke tabel untuk beberapa wazan di bab ini. Ada cuman sahih dan mu'tal akhir ya yang dijadikan wazan. Fi'il fi'il yang lainnya mengikuti wazan yang sudah ada di sini. Nah, sudah mewakili artinya. Ya, kita baca. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Nah, berkaitan dengan masyar, ini secara kiasnya ada 4. Namun nanti secara pemakaian biasanya 1 atau 2 masdar yang sering berlaku misal, atau bahkan kadang cuma 1. Namun secara kias ada 4 wazan. 6 itu ya. Nanti untuk melihat mana yang sering berlaku, kembali kepada apa yang sudah dipakai oleh orang Arab. 6. Mufa'ilun mufa'alun. Mufa'ilun mufa'alun. Fa'il la tufa'il. Fa'il la tufa'il. Mufa'alun mufa'alun. Mufa'alun mufa'alun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohatan. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohatan. Mufarrihun mufarrahun. Mufarrihun mufarrahun. Farrih la tufarrih. Farrih la tufarrih. Mufarrahun mufarrahun. Mufarrahun mufarrahun. Zakka yuzakki tazkiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Nah, untuk fi'il ini, fi'il yang mu'tal akhir, masdarnya 1, yaitu ikut wazan taf'ilatun. Nah, wazan apa? Taf'ilatun, tazkiyatun. Contohnya di sini zakka yuzakki tazkiyatun. Nah, kita ulang. Zakka yuzakki tazkiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Muzakkin muzakkan. Muzakkin muzakkan. Zakki la tuzakki. Zakki la tuzakki. Muzakkan muzakkan. Muzakkan muzakkan. Nah, barakallahu fikum. Faraha asalnya dari fariha. Fariha yafrahu. Apa artinya? Senang atau gembira. Kalau farraha yufarihu artinya menggembirakan atau menyenangkan. Maksudnya menyenangkan, menggembirakan pihak lain. Nah, yang tadinya fi'il ini lazim fariha, ketika dimasukkan bab ini farroha menjadi mutaaddi. Nah, lanjutan bacaan. Catatan. Catatan. Yang pertama, fi'il pada bab ini mutaaddi dan lazim. Iya, artinya ada yang mutaaddi, ada yang lazim, ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Yang kedua, sebentar, sehingga bab ini, bab fa'ala, tidak mesti semua fi'il yang masuk bab ini harus memiliki objek ya. Karena kenapa? Karena kenyataannya ada juga yang lazim. Nah, lanjutan. Yang kedua, tasrif fi'il mudha'af, misal dan ajwaf sama dengan tasrif bina' sahih. Iya. Fi'il mudha'af, misal, ajwaf sama dengan fi'il bina' sahih. 6. Contohnya apa fi'il mudha'af? Karro, mudha'af kan? Masukkan bab ini menjadi karroro. 6. Situ ada karroro, artinya mengulangi. Karroro yukarriru. Seperti mengucap faroha yufarrihu. 6. Sama. Apalagi rodda yaruddu menjadi rodada yuroddidu. Kan gitu? Seperti mengucap faroha yufarrihu. Rodada yuroddidu. Tardidan. Muraddidun muraddadun. Radid laturaddid muraddadun. Nah, kan itu. Ya, lanjutan bacaan. Yang ketiga, tasrif lafif makrun dan mafruk sama dengan tasrif naqis. Iya, karena semuanya berakhiran huruf ilat. Baik lafif mafruk, lafif makrun ataupun fi'il naqis, semuanya berakhiran huruf ilat, sehingga sama dalam wazan. Iya. Lanjutan. Yang berikutnya, yang keempat, sebagian arti fi'il bab ini yang A menunjukkan banyak atau melebihkan arti fi'il atau perbuatan. Nah, ini arti yang sering muncul ya, menunjukkan banyak atau melebihkan arti fiil atau perbuatan. Contoh di situ jawala artinya berkeliling atau atom garis miring banyak berkeliling gitu. Maksudnya menunjukkan arti melebihkan atau banyak atau sering. Tawafa banyak tawaf. 6. Kalau tawafa yatufu artinya tawaf. Kalau tawafa berarti dia banyak tawaf. 6. Itu. Atau misalkan antum yang ini yang bawahnya. Qata'a artinya memotong-motong. Kalau qata'a yaqta'u yang fiil sulasi qata'a yaqta'u atau yaqti'u. Qata'a yaqta'u ya. Qata'a yaqta'u artinya memotong. Kalau qata'a yuqati'u memotong-motong. Beda enggak? Nah, beda antara memotong dan memotong-motong. Kalau memotong berarti perbuatan hanya sekali dua kali potong itu. Kalau memotong-motong berarti dia melakukan perbuatan berkali-kali potongan. Seperti misal antum mendapati apa misalkan? Yang bisa dipotong apa? Semangka ya. Hah? Semangka misalnya, antum memotong semangka ya, antum pun potong. Bisa jadi hanya sekedar belah dua atau memotong. Antum bikin sampai berapa potongan, berarti antum pakai fi'il ini. Pakai fi'il qata'a. Nah, seperti antum misal mau ngucap menutup pintu-pintu. Nah, antara beda menutup pintu dan menutup pintu-pintu. Kalau menutup pintu yang dipakai aghlaqa yughliqu. Aghlaqa yughliqu. Aghlaqtu baban. Artinya apa? Aku menutup pintu. Tapi kalau antum menutup banyak pintu, kata ulama yang dipakai adalah fi'il ini. Yaitu apa? Bazan fa'ala. Sehingga antum mengucap ghallaqtu, ghallaqtu al-baba. Nah, ghallaqtu al-baba. Nah, dalam ayat disebutkan wa ghuliqatil abwabu. Ada kan? Apa itu artinya? Dan pintu-pintu ditutup rapat-rapat. Menunjukkan arti perbuatan yang melebihi, lebih dari sekedar menutup pintu. Nah, pintu-pintu ditutup rapat-rapat, benar-benar rapat supaya enggak orang enggak bisa masuk. Cerita tentang apa ayat ini? Ya, tentang Nabi Yusuf ketika digoda kan ya. Nah, bahul ya patil abwar. Begitu juga kalau menyembelih, antum menyembelih satu hewan, maka dabahtu syatan, aku menyembelih seekor kambing. Tapi kalau antum menyembelih sekian banyak kambing, pakainya ini dabahtu al-ghanama. Al-ghanam itu artinya isim isim jam'i, ismu jenis jam'i ya. Arti isim yang memiliki arti isim jenis yang memiliki arti banyak. Kalau syah itu artinya seekor kambing. Kalau ghanam artinya diartikan kambing, bisa diartikan banyak kambing. Nah, seperti insan, manusia, nasu. Artinya manusia kan? Arti manusia itu kumpulan orang banyak kan? Kumpulan orang banyak. Seperti ghanam juga gitu, asalnya kambing namun maksudnya kepada kumpulan kambing. Nah, sebabnya apa? Ketika antum mau mengucap memotong kambing, fi'il yang dipakai oleh orang Arab memakai wazan ini, dabbahtul ghanama. Tapi ketika yang disembelih fi'il yang antum ketika yang antum jadikan objek itu sah ini bukan isim jenis jam'i, dia isim biasa mufrad. Maka antum memakai dabbahtu pakai fi'il yang biasa, yang sulasi biasa. Dabbahtul atau adbahu syatan. Ngerti? Artinya apa? Ada perbedaan antara wazan biasa dengan wazan ini. Wazan ini menunjukkan arti melebihkan. Kasartu kaksan, apa artinya? Kasartu kaksan, pakai fi'il sulasi. Aksiru kaksan, aku sedang memecahkan gelas. Kalau ukassiru, kasara yukassiru kan? Ukassiru kaksan, apa artinya? Aku sedang memecah-mecahkan gelas. Nah, kalau gelasnya berarti menunjukkan apa? Berapa banyak gelas dipecah-pecahkan atau gelasnya cuma satu. Namun mecahkannya bukan sekedar jatuhkan terus pecah. Gelas antum pecahkan tumpuk-tumpuk. Beda-beda enggak? Jadi benar-benar hancur gelas itu. Nah. Ya, ini di antara arti ya. Arti untuk fa'ala di sini. Lanjutan bacaan. Yang B untuk ta'diyah, seperti kata fariha gembira, qa'ada duduk, menjadi faraha menggembirakan, qa'ada melayani atau menahan. 6. Fariha gembira, kalau dimasukkan bab ini menjadi menggembirakan. Qa'ada duduk, kalau masukkan bab ini menjadi melayani atau menahan. Kenapa enggak diartikan mendudukkan? Ya. Kalau tadi fariha gembira, ketika dimasukkan bab ini menggembirakan kan? Kalau ada duduk, kenapa enggak diartikan mendudukkan? Membuat orang duduk. Nah. Apa jawabannya? Orang Arab sudah memakai bab ini kepada arti yang sesuai dengan pemakaiannya. Jadi tidak mesti ketika dimasukkan bab ini artinya jadi yang seperti antum bayangkan, duduk mendudukkan. Apalagi misalkan makan memakankan gitu ya, nggak mesti gitu. Siapa yang menentukan arti ini? Kembali ke orang Arab. Orang Arab ketika mengubah qa'ada menjadi ada, tapi artinya ini apa itu? Qa'ada artinya melayani. Nanti ya, Muhammadun qa'ada abahu, Muhammad melayani bapaknya. Nah, atau kalau dikasih an, Muhammadun qa'ada an abihi, Muhammad menahan bapaknya. Nah, mencegah atau menahan, kasih an namun. Iya. Lanjutan. Nah, sebentar, artinya untuk lebih banyak mengartikan fi'il itu, di samping antum tahu kaidah, di samping tahu kaidah juga harus banyak melihat kamus. Gitu ya. Nah, itu di antaranya gitu. Lanjutan. Yang C, menisbahkan atau menyandarkan pada asal arti fi'il. Fasaqa Zaidun wa kafara, Zaid fasik dan kafir. Nah, ini untuk fi'il sulasinya, fi'il yang belum mendapatkan tambahan. Belum mendapatkan huruf tambahan. Fasaqa artinya fasik, kafara artinya kufur. Fasaqa Zaidun, Zaid fasik, wa kafara, dan dia kufur, kafir. Kemudian masukkan ke bacaan ini. Baca, Mas Wan. Fasaqa Zaidun amran wa kaffarahu. Zaid menuduh Amr fasik dan kafir. Nah, jadinya artinya apa? Menuduh kan? Bukan bukan apa? Membuat fasik, membuat kafir kan gitu. Namun menuduh. Nah. Lanjutan. Yang D, menghilangkan. Contohnya jallada Zaidun al-ba'ira. Zaid menguliti unta, menjadi qashara Zaidun al-faqihata. Iya, apa artinya? Oh iya, Zaid mengupas kulit buah, qashara Zaidun al-faqihata, menghilangkan, mengupas juga termasuk menghilangkan. Nah, lanjutan. Yang E, meringkas ucapan. Halala mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Sabbaha mengucapkan tasbih subhanallah. Labba mengucapkan talbiyah labbaika. Ammana mengucapkan amin. 6. Itu untuk meringkas ucapan ya. 6. Artinya kalau ada fi'il halala Muhammadun, Muhammad membaca tahlil, itu artinya membaca, Muhammad membaca la ilaha illallah. Nah, itu. Atau sabbahtullaha, artinya aku bertasbih kepada Allah, yaitu mengucapkan subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Ida ammanal iman fa amminu. Ida ammanal imamu fa amminu. Apabila imam membaca amin, maka amminu, aminkan. Nah, artinya apa? Meringkas ucapan yang panjang menjadi pendek dengan memakai fi'il-fi'il ini. Lanjutan. Yang F, mengerjakan kewajiban. Iya, contoh. Contohnya marido, iya, merawat orang sakit. Iya, marido menjadi marrodo. Marido Muhammadun, artinya Muhammad sakit. Marrodo Muhammadun ummahu, apa artinya? Muhammad merawat ibunya yang sakit. Nah, itu ya. Maridot ummu Muhammadin, apa artinya? Maridot ummu Muhammadin, ibunya Muhammad sakit. Gitu ya. Kalau contoh yang masukkan dalam bab ini, marada Muhammadun ummahu, apa artinya? Muhammad merawat ibunya yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masukkan wazan lanjutan. Sekarang masuk siapa? Samping Mas Fuad, siapa? Ya, Mas Rizal. Anak sering lupa nama-nama antum ya. Masukkan mauzun halala masukkan halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlalan tihlalan muhallilun muhallalun halil la tuhallil muhallalun muhallalun. Ya, ahsantum. Mas Abdurrahman Makassar, masukkan sholla yusolli tasliyatan musollin musollan solli la tusolli musollan musollan. Naam, ahsantum. Mas Ahl, masukkan Robba yurabbi tarbiyatan mubar murabbin rabbi la turabbi murabban la turabbi murabbun ya, rabbi la turabbi murabban. Apa arti murabbin? Murabbin atau al murabi? Kalau dikasih al kita baca al murabi ya. Kalau alnya dibuang kita baca murabbin. Apa artinya? Murabi? Murabbin. Murabbin. Yang memelihara. Murabbin isim fa'il, apa artinya berarti? Arti murabbin, al murabi atau murabbin, isim fa'il dari robba. Enggak apa, salah juga. Apa artinya? Yang dipelihara. Apa? Yang dipeliharakan. Iya, yang memelihara. Murabbin isim fa'il, yang memelihara. Kalau murabban, yang dipelihara. Atau yang mendidik. Kalau diartikan mendidik berarti yang mendidik, murabban yang dididik. Jadi Mas Abdurrahman, ada yang belum ditanyakan tadi. Apa tadi fiilnya antum? Sholla ya. Musollin apa artinya? Yang sholat. Orang yang sholat. Nah, ahsantum. Mas apa? Zubair ya. Iya, ahsantum. Mas Zubair. Masukkan jawala. Bismillah. Jawala yujawilu tajwilan tajwilatan tajwalan tijwalan mujawilun mujawalun jawil la tujawil mujawalun mujawalun. Ya, ahsantum. Apa arti jawil? Jawil berkelilinglah. Naam. Barakallahu'alaikum. Naam, itu diantara contoh fi'il lazim adalah untuk jawala ya. Jawala itu fi'il lazim. Contohnya berkeliling atau banyak berkeliling. Naam. Ya, sekarang Abu Ubaid siap satu tabel penuh. Boleh milih tabel ini atau tabel yang sebelumnya. Ada dua tabel ya, bab 8 sama bab 9. Untuk pilih yang mana? Nanti anak-anak yang menyebutkan fiilnya. Alantum lupa menyebutkan fiilnya. Masukkan wazannya. Apa antum pilih? Bab 9. Satu tabel. Satu tabel. Bab 8 apa 9 antum pilih? Antum pilih. 9. Iya, masukkan wazannya sekarang. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Di dekatan mic-nya, dekatan. Ya, fa'ala. fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Iya. Mufa'ilun mufa'ilun mufa'alan mufa'alun mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Iya. Farraha farraha yufarrihu tafrihan mufarrihun mufarrah mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Iya. Zakka zakka zakka yuzakki tazkiyatan muzakkin muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Iya. Abu Salma satu aja antum, nanti Abu Isa satu tabel ini setelah itu. Abu Isa tabel ke 8 ya, nanti ana sebutan fiilnya antum melanjutkan aja. Iya. Abu Salma masukkan karoro. Abu Salma karoro karoro yukariru takriron. Iya. Takrirotan takrirotan takro ta, takro ron tikroron. Iya. Mutakirun mukarrirun. Oh, mukarrirun ya. Iya, mukarrirun mukarrorun karrih karrir la tukarrir mukarrorun. Iya. Ini ucap ini biasa sering untuk percakapan sehari-hari ya. Kalau ala misalkan antum diminta diulang bilangnya karir. Karir. Karir ulangi. Nah itu. Jadi kalau lain waktu ana bilang karir artinya apa? Ulangi, baca ulang. Karir itu yang sering dipakai. Ya Abu Isa, tabil. Wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufi'alan fi'alan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya fa'il la tufa'il fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya asanto. Boleh wazannya satu aja enggak? Masdarnya boleh satu untuk meringkas. Qatala qatala yuqatilu muqatalatan. Ya muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Ya masukkan lanjutan. Haba haba yuhabu ya muhabbatan. Iya. Isim fa'il muhabun muhabun. Iya. Habbala tuhabba muhabun muhabun. Naam, ahsantum. Dawa dawa yudawi mudawamatan. Isim fa'il diwa isim fa'il mudawin. Iya, mudawin mudawan mudawan. Dawin la tudawin mudawan mudawan. Iya, ahsantum. Ya, Abu Rijal, satu aja Abu Rijal. Masukkan wakala wakala wazan yang ke 9. Wakala wakala yuwakilu. Iya. Taku wakala yuwakilu wakala yuwakilu takwilatan taukilan taukilan. Ya, cukup satu aja Mas, enggak apa-apa. Taukilan. Iya, kemudian isim fa'il muwakkilun. Iya, muwakkilun muwakkalun muwakkalun wakil iya wakil betul. Wakil la tuwakil muwakkalun muwakkalun. Nah, ahsantum. Ya, Abu Sabnat. Masuk semua apa satu aja? Satu aja. Satu aja. Iya. Ya. Antum masukkan sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Iya. Musabbihatan musabbihu musabbihun musabbihun musabbihun musabbahun musabbahun sabbih sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun. Ya, ahsantum. Apa arti musabbih musabbihun apa artinya musabbihun? Yang sabbih menyusikan yang ya. Membaca tasbih yang baca tasbih. Nah sekarang minta dari santri untuk penutupan baca tabel lengkap. Siapa yang mau? Iya. Mas Fadil. Tabel lengkap dibaca. stabil ke 8 atau ke 9. Ke 8 siap. Ya, tab ke 8. Ya, baca. Bab 8. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'alun mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun habba habba yuhabbu muhabbatan hibaban hibaban muhabbun muhabbun habba la tuhabba muhabbun muhabbun ya dawa dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawa mudawin mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan. Nah, sekarang masuk bab fa'ala. Bab yang ke-9. Ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan taf'ilan fa'alatan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nam farraha farraha yufarrihu tafrihan tafrah tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Nam zakka zakka yuzakki tazkiyatan muzakkin muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Nam ahsantum barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau enggak ada, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.